Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalal ma'alif rahimullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarin amin. Wa'alamu ma'ashir al-ikhwan. Ja'alan Allah wa iyyakum min alladhina sabaqat lahum minhul husna. Sekarang insyaallah kita akan bahas tentang pembahasan masalah haji. Setelah kita selesai membahas masalah puasa, maka sekarang tibalah saatnya untuk membahas masalah haji. Ketahuilah, kata Al-Habibul Haddad, ma'asyiral akhwan, saudara-saudara, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang sudah ditetapkan dengan kebaikan darinya. Wa minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dan supaya semoga kita jadikan sebagai hamba-hambanya yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam pernyataannya tersebut. Annal hajja ila baitillahil haram ahadu mabanil Islam. Bahwasanya melaksanakan ibadah haji menuju Baitullahil Haram salah satu daripada pondasi agama Islam. Wa huwa fardun lazimun. Haji itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Mahtumun ala kulli muslimin mustati'in fil umri marratan wa kadzalikal umrah. Yang diwajibkan atas setiap orang muslim yang mampu di dalam seumur hidupnya sekali, begitu pula umrah. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah wajib kepada manusia untuk melaksanakan haji ke rumah Allah, ke Ka'bah maksudnya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Wa qala Allah li khalilihi Ibrahim alaihi salam, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Dan umumkanlah kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji, maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, dan dari segala penjuru mereka akan datang. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebutkan nama-nama Allah pada hari-hari tertentu. Wa 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena bersyukur terhadap apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka daripada binatang ternak. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah daripada binatang ternak tersebut dan berikan makan kepada para fakir miskin. Tsumma liyaqdu tafazahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian supaya mereka melaksanakan, menyelesaikan urusan mereka dan menepati nazar mereka, kemudian mereka melaksanakan tawaf di Ka'bah. Zalika may adim furumatullah fa huwa khairun lahu inda rabbi. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan kemuliaan, kehormatan Allah, maka itu lebih baik darinya di sisi Tuhannya. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan Sayyidina Ibrahim AS bersama putra beliau Sayyidina Ismail untuk membangun Ka'bah yang keberapa kalinya, karena Ka'bah itu direhab, pernah direhab dari asal mulanya itu sampai 10 kali, bahkan sekarang sudah lebih. Jadi dari mulai Nabi Allah Syih, Nabi Ibrahim, sampai di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu yang terakhir. Nah, baru kemudian setelah zamannya Nabi juga pernah direhab. Ketika Nabi Ibrahim sudah selesai rampung pembangunan daripada Ka'bah tersebut, maka turunlah ayat ini. Turunlah perintah Allah Ta'ala untuk diumumkan kepada seluruh manusia supaya mereka datang untuk bertawaf di Ka'bah ini. Karena Ka'bah yang ada di dunia ini merupakan sambungan daripada Baitul Ma'mur yang ada di langit yang kelima. Ada riwayat yang ketujuh. Jadi Baitul Ma'mur itu adalah sebuah masjid yang Allah ciptakan di atas langit sana, di mana setiap hari di Baitul Ma'mur itu Allah Ta'ala menciptakan malaikat sejumlah 20 ribu orang, 20 ribu malaikat setiap hari. Di antara mereka ada yang diciptakan hanya untuk sujud saja, dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka juga ada yang diperintahkan untuk rukuk-rukuk saja sampai hari kiamat. Ada yang berdiri dan begitu seterusnya. Dan subhanallah, padahal mereka tidak bergeming sedikit pun dalam keadaan sujud sampai akhir, dalam keadaan rukuk sampai hari kiamat nanti, tapi ternyata mereka semua mengatakan nantinya, "Ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadati." Wahai Tuhanku, kami tidak melaksanakan ibadah sebaik-baik ibadah. Kalau malaikat yang semacam itu mata demikian, apalagi kita. Nah, jadi itu Baitul Ma'mur itu pas tepat di atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berada di tengah-tengah bumi. Jadi berujung ke atas sana itu adalah Baitul Ma'mur. Sehingga ketika sudah rampung pembangunan Ka'bah tersebut, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil semua orang untuk datang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rab, bagaimana engkau perintahkan aku untuk mengumumkan kepada seluruh manusia padahal suaraku ini terbatas?" Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Sampai ucapkan saja apa yang aku perintahkan, laksanakan saja, dan aku yang akan menyampaikan semuanya." Nah, di sini ada hikmahnya, di mana kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Jadi harus sebab. Tasabbub itu harus. Sementara nanti akibat daripada sebab yang akan kita peroleh itu Allah yang menentukan, bukan kita. Nah, itulah maksudnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman atau dalam kitab di kitab rotibnya itu, beliau itu selalu mengajarkan kita, mengajurkan kita untuk selalu membaca wiridnya yang sangat terkenal itu apa? Bismillah, amanna billah, wa mayu'min billah, la khaufun alaih. Itu artinya daripada tasabbuk itu. Jadi bismillah, kalau kamu ingin berkehendak sesuatu, lakukan. Bismillah, lakukan. Amanna billah, tapi harus didasari dengan keimanan pada Allah Ta'ala. Artinya apa? Walaupun kita berusaha, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Walaupun kita tidak berusaha, kalau Allah berkehendak, akan terlaksana. Jadi kalau sudah kita beriman semacam itu, wa mayyumin billah la khaufun alaih. Kalau sudah orang beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala sesuatu dengan dasar yang semacam itu, maka nantinya yang akan diperoleh itu adalah tidak ada ketakutan. Dia tidak akan kecewa, karena dia tahu kita cuma menjalankan. Nah, oleh karenanya ini filsafat daripada ayat ini sangat besar buat kita di dalam keseharian kita. Di mana ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana akan aku sampaikan suaraku kepada seluruh manusia?" Allah Ta'ala memerintahkannya untuk laksanakan saja kewajibanmu, dan aku yang akan menyampaikan kepada mereka semuanya. Subhanallah, begitu terucap kata-kata si Ibrahim memanggil semua manusia untuk datang ke Ka'bah, melaksanakan tawaf di Ka'bah itu, maka Allah menyampaikan suara yang satu saja, suara Nabi Ibrahim itu disampaikan kepada seluruh manusia, baik yang hidup maupun yang belum hidup. Jadi sampai ke alam arwah pun itu disampaikan. Nah, oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya, maka siapapun di antara kita sudah pernah mendengarnya di alam arwah. Barang siapa yang menjawabnya, maka dia akan haji. Yang tidak menjawab, dia tidak akan haji. Kalau dia jawab sekali, berarti haji sekali. Kalau dua kali, berarti dua kali. Kalau tiga kali, berarti tiga kali, dan seterusnya. Nah, semoga kita termasuk yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim tersebut. Oleh karenanya di situ, tatkala kita melaksanakan ibadah haji, maka yang selalu disunahkan untuk diucapkan ketika sudah kita berihram adalah talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Nah, panggilanmu lewat siapa? Lewat Nabi Ibrahim itu. Nah, oleh karenanya di sini maka kita harus ingat Jadi segala sesuatu di dunia ini itu bukan menurut kita, sama sekali. Jadi kita ini harusnya belajar banyak pengalaman kepada bermacam-macam orang, baik yang sudah tua, itu banyak pengalamannya, atau yang kaya, banyak pengalamannya, yang miskin, banyak pengalamannya. Jadi semua orang punya pengalaman masing-masing. Kalau kita lihat, kita belajar daripada yang dulu-dulu yang sudah terjadi itu. Subhanallah, kita kadang-kadang melihat segala sesuatu itu bukan, tidak bisa direkayasa. Jadi semuanya itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan rezeki, nasib ataupun apapun itu, semua itu ditentukan oleh Allah taala. Oleh karenanya Allah taala mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Namanya kemuliaan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Walaupun kita jaga image, jaga wibawa dan sebagainya, kalau Allah enggak kasih wibawa, enggak bakal wibawa. Walaupun kita berusaha dengan semaksimal mungkin berpakaian dengan cara ulama dan sebagainya, tapi kalau Allah tidak memberikan gobul, maka tidak akan diterima oleh masyarakat. Jadi semuanya itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu, salah satu contoh buktinya bahwasanya haji itu merupakan sebuah panggilan. Kalau sudah dijawab, ya dia akan datang. Mau punya uang, nggak punya uang, mau status sosialnya bagaimana, tetap dia akan datang. Ambil satu contoh terakhir ini. Saya punya kakak Habib Zain. Itu kemarin itu yang di cancel itu sudah banyak sekali, ribuan, bahkan puluhan ribu, yang sampai jadi masalah di travel-travel itu kemarin itu. Habib Zain, satu bulan sebelum haji dipanggil sama gurunya Zaid Ahmad. Dia berangkat sama Ustaz Ihya Ulumuddin sama 4 orang. Akhirnya sudah ditutup semuanya, sudah ditutup, enggak ada ini. Kita sudah berusaha dapat visa tapi enggak dapat. Sudah. Akhirnya subhanallah 4 hari sebelum tanggal 6 sudah penutupan penerbangan terakhir. Tiba-tiba malam harinya ditelepon apa visanya sudah keluar dan dia berangkat. Yang lainnya mundur semua, ini yang enggak siap-siap. Jadi Habib Zain ini mau berangkat ke Jakarta untuk menghadiri suatu undangan. Enggak tahunya dapat telepon mau berangkat. Jadi enggak sempat pergi balik ke Bangil dulu. Langsung dari Jakarta seberangkat itu. Ayo. Jadi bukan diusahakan, bukan tergantung pada status sosial dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, saya punya tetangga. Ini lebih aneh lagi gitu. Dia itu adalah seorang tukang penjahit. Tukang jahit. Rumahnya itu dari gubuk. Artinya kemampuan untuk melaksanakan haji sangat-sangat tidak mungkin. Subhanallah, dia bermimpi. Bermimpi sholat jamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini suatu keberuntungan yang semacam ini. Gitu. Usahakan kita itu cari sesuatu yang berkaitan dengan ini. Apakah bisa kita? Bisa. Karena Nabi SAW itu adalah Nabi yang rahmat. Apalagi bulan maulid sekarang ini. Kata Habib Ali Habsyi, bulan maulid itu bulan dibagi-baginya mimpi Rasulullah. Gitu. Nah, tapi bukan semua orang mimpi Rasulullah. Karena orang kalau sudah mimpi Rasulullah, maka kedua kepala orang tuanya itu akan diberikan mahkota nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mimpi Rasulullah itu, maka dia itu akan terhitung seakan-akan telah menghatamkan Quran sebanyak 12 kali. Yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan katanya Ibn Hajar lagi, orang yang sudah pernah melihat Nabi SAW, berarti dia itu akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Kalau dia ahlinya, di dunia bisa didapatkan itu. Kalau enggak, waktu dia meninggal, Rasulullah hadir, atau nanti di padang mahsyar, Rasulullah akan memberikan syafaat bagi. Jadi enggak gampang. Sesuatu yang sangat besar membutuhkan kepada pengorbanan yang besar juga. Sama seperti kalau kita mau tinggal, mau nginep di hotel yang mewah, ya harus keluar uang banyak. Sekarang hotel berbintang 7 itu paling murahnya itu 4 juta. Kalau suite-nya itu sampai 15 juta. Satu malam 15 juta gitu. Nah, jadi kalau mau enak, ya harus bayar yang banyak. Nah, makanya kan ini berkaitan dengan mimpi Rasulullah yang banyak menjadi harapan, tapi kadang-kadang tidak diusahakan, gitu. Cuma harapan saja. Ini keadaan zaman sekarang ini, banyak orang yang mau bermimpi, tapi nggak mau menggapainya dalam keadaan nyata. Gitu. Jadi banyak orang berkhayal sekarang ini, tapi tidak mau berusaha. Nah, jadi seperti ini, ada satu orang datang sama kiai, Pak Kiai, saya ini ingin mimpi Rasulullah. Gimana caranya? Gitu. Oh, gampang. Ya sudah, kamu tidur malam ini di rumah saya. Baik. Dikasih nasi goreng. Ada nasi goreng lewat, dibelikan nasi goreng. Kasih nasi goreng. Makan sampai habis. Kalau mau Rasulullah, makan sampai habis. Oh iya, okay, makan. Apalagi dia suka makan dia. Habis. Habis. Masalahnya gak dikasih minum. Nah, nasi goreng kan panas. Panas di perut itu panas. Dia mau minum, gak dikasih minum. Mau minta gak enak, kiai ini. Gurunya gitu. Akhirnya subhanallah dia ketiduran. Waktu tidur, sebagaimana biasa, kiainya tahajud dibangunin. Salat tahajud. Ketika dia bangun salat tahajud, tanya, ah, gimana sudah mimpi Rasulullah? Belum kiai. Tadi mimpi apa? Mimpi minum katanya. Ah itu. Mimpinya minum gitu. Nah, jadi katanya kiai, kalau kamu ingin mimpi Rasulullah, jadikan semua usaha kamu untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Semua keinginan kamu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan hati kamu itu penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah kamu itu bisa mimpi Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Pada waktu kamu sebelum tidur, kamu selalu pikiran kamu itu air, air, air, kemana-mana air. Jadi datang air dalam mimpi kamu. Nah, usahakan bukan air yang ada dalam pikiran kamu, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Ini Syafi'i ini namanya, dia itu bermimpi sholat di belakangnya Nabi, sholat Isya. Dia sama satu orang di sampingnya, temannya dia. Begitu dia selesai bangun tidur, dia senang gembira karena Rasulullah. Hanya dia pergi ke temannya itu, yang sholat jamaah sama Rasulullah sama dia itu dua orang. Hanya dia sampaikan, tadi saya mimpi Rasulullah semalam kita sholat jamaah berdua. Kebetulan temannya ini orang kaya. Gitu. Subhanallah dia bilang senang, dari saking senangnya dia bilang tahun ini anak berangkatnya. Bukan haji biasa, bukan haji reguler, tapi haji plus lagi. Coba lihat, haji plus. Kan gak mungkin kalau kita daftar sekarang-sekarang juga berangkat, itu gak mungkin. Gitu. Akhirnya apa? Subhanallah, waktu dia sampai kepada kita, saya buka di kitab takbir mimpi. Ternyata disebutkan di sana, orang kalau bermimpi, sholat berjamaah bersama Nabi, itu katanya pada tahun itu dia akan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga kita yang semacam itu insyaallah. Jadi kunci utama untuk kita bermimpi Nabi Muhammad SAW itu adalah kebersihan hati. Harus kosong di sini. Jangan ada takabur, jangan ada riya, jangan ada dengki, jangan ada iri sama orang. Jadi orang lihat orang lain, oh ini di bawah saya, merendahkan orang lain. Dia itu mengata-ngatai orang lain dan sebagainya. Ya gimana mau Rasulullah gitu. Jadi artinya kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu, beliau kata begini. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang baca salawat bermacam-macam. Tujuannya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kan banyak itu. Bahkan Nabi sendiri kan mengajarkan kepada kita. Barang siapa yang membaca pada malam Jumat dan hari Jumat 1000 kali. Dengan sigha salawat bentuknya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Itu yang waris dari Nabi. Datang langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 1000 kali. Apa kata Nabi Muhammad? Dalam hadisnya ini. Dia akan bermimpi melihat Tuhannya dalam tidurnya, atau nabinya, atau tempatnya, kedudukannya nanti di surga. Jadi yang semacam ini, begitu pula yang disampaikan oleh para aulia, para ulama, tentang sholawat ini bisa menyebabkan orang mimpi Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Dikatakan benar, benar, gak bohong, gak salah, benar. Yang salah kitanya. Kenapa demikian kata Imam Ghazali? Jadi Nabi Muhammad itu Nabi Rahmah. Ketika kita mengucapkan satu kali salawat saja, itu Nabi SAW pasti membalasnya. Cuma kita saja tidak mendengar. Tatkala kita itu diminta atau mengundang Nabi, maka pasti Nabi datang. Cuma siapa kita? Kita harus lihat. Gitu, kata Imam Ghazali. Jadi Nabi SAW itu sebuah rohania yang terbentuk daripada nur Nabi, nur nubuwah atau nur Muhammad yang diambil daripada nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nur itu berpapasan atau berhadapan dengan hati yang kotor, maka itu hati itu akan hancur. Sehingga orang itu akan mati. Langsung bukan hanya mati aja, tapi berkeping-keping. Nabi. Oleh karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah. Ini belum siap. Gitu. Nah, sehingga Pak, sudah berkali-kali berminggu-minggu dia itu membaca, tapi belum siap. Seperti yang diceritakan oleh Habib Ali Habsyi di dalam kitabnya Kunuzus Sa'adah. Itu beliau cerita ada satu orang arif billah, dia berada di raudhah sedang membaca salawat. Ketika dia sedang membaca salawat, dia tiduran. Begitu tiduran dia melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya itu berjalan keluar dari makamnya menuju kepada seorang anak muda, kembali lagi, mau ke sana lagi, kembali lagi, terus begitu wirawiri. Akhirnya didekati oleh beliau ini. Beliau sallallahu, aku melihat engkau wirawiri, apa gerangan yang hendak engkau lakukan, katanya beliau. Akhirnya kata Nabi, gal iya, aku ini hendak menemui cucuku itu. Dia itu cucuku, dia membaca selawat karena ingin berjumpa denganku. Cuma yang ada di kantongnya itu mencegah aku sampai kepadanya. Bangun dia, begitu dia bangun, subhanallah, dia melihat di pinggirnya mimbar itu pas seperti orang di dalam mimpinya itu. Dia hampir, ditanyakan, gal, kamu cucu Nabi? Iya, saya cucu Nabi. Dari mana kamu tahu? Kamu baca salawat kan? Iya, saya baca salawat. Kamu membaca salawat tujuannya untuk bertemu dengan Nabi kan? Gal, iya. Dari mana kamu tahu? Gal, iya. Saya bermimpi Rasulullah. Rasulullah itu sebenarnya mau ke kamu. Berapa kali dia itu berusaha mendekati kamu. Tapi yang di kantong kamu itu mencegah Rasulullah itu datang. Gitu. Akhirnya dia menangis. Dilihat di kantongnya itu ada rokoknya. Nah, makanya, jadi kalau masih ada rokok, gimana mimpi Rasulullah gitu. Ya harus dibuang dulu gitu. Ini kan sunahnya setan, ya harus dibuang dulu gitu. Tapi kita yang gak ngerokok itu gampang ngomongnya, tapi yang ngerokok susah mau meninggalkannya gitu. Sampai saya pernah bertanya pada orang yang ahli rokok atau ahli hisab lah gitu. Kita kan ahli falak, dia ahli hisab ya. Jadi ahli hisab itu mereka mengatakan, mana lebih baik? Kamu tidak merokok, tinggalkan rokok atau tinggalkan istrimu? Apa kata dia? Bib, ahsan tinggalkan istri. Enggak berhubungan badan lebih baik daripada enggak merokok. Sampai gitu. Jadi memang susah. Tapi ya sedikit-sedikit lah gitu. Jangan nunggu sakit dulu baru berhenti gitu. Jadi Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatsiri beliau mengatakan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa rokok ini. Tastahsinu tumbaka fifika wa tastahi bi an tastamil miswaka. Kamu merasa bagus di mulutmu ada rokok. Dan kamu merasa malu kalau kamu depan orang megang siwak malu. Betul kan? Kenyataan kan? Coba kita jalan-jalan sambil pegang siwak. Malu. Tapi kalau pegang rokok gak malu. Nah itu kata Allah bin Umar Syatiri. Waqat wasyar'u summa tibbu qat nahayaka'an zakal aza wabifi'li zakat amaraka. Padahal yang namanya agama, kedokteran sudah melarang daripada penyakit ini. Falakam adzta bihi nafisal mali law anfaqtahu ya sahifi ukhraka. Berapa banyak yang kau habiskan daripada harta yang kamu gunakan untuk membeli rokok itu, andai kata itu digunakan untuk sedekah, berapa yang kamu dapatkan, katanya beliau. Aturaka taf'aluhu wajaduka hadirun la walladhi min nutfatin ansyaka. Apakah kamu berpendapat dengan kamu merokok kemudian kau bermimpi Nabi? Dan tidak, demi zat yang menciptakan manusia, dia tidak akan bermimpi Rasulullah kalau orang masih gitu. Nah itu katanya Rasulullah Satiri. Tapi bisa jadi ya, yang apa, yang ngerokok ini orang wali juga, membakar setan gitu. Jadi yang jadi husnudzon aja yang ngerokok ini masih bakar setannya dia gitu. Jadi ada masalah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus kita ini, kalau ini rokok sesuatu yang didoain apalagi di batin gitu. Jadi harus bersih benar gitu. Jadi ada di antara mereka yang sampai bermimpi Nabi itu dalam satu hari itu sampai 7 kali. Di antaranya Habib Hasan Syatir, Habib Hasan Al-Bahar, Habib Ahmad bin Hasan Al-Tawad dan sebagainya. Itu hampir setiap tidur dia mimpi Rasulullah. Dan itu juga diprakarsai oleh pendahulunya Imam Malik. Imam Malik itu setiap malam mimpi Rasulullah. Setiap tidur mimpi Rasulullah. Bagaimana tidak? Beliau seumur hidupnya selama di Madinah, dan dia hidup di Madinah, itu gak pernah pakai sendal, gak pernah. Walaupun panasnya bagaimana enggak pakai sendal. Walaupun dinginnya bagaimana enggak pakai sendal. Kenapa? Menghormati, dia mengatakan setiap tanah yang ada di Madinah pernah dipijak oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menghormatinya dia enggak pakai sendal. Dan seumur hidupnya dia enggak pernah tidur di atas kasur, enggak pernah. Tapi tidur di bawah. Dan enggak pernah dia naik ke lantai itu, enggak pernah. Menghormati, takut sampai berada di lantai berarti dia lebih tinggi daripada makamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dia mau membacakan hadis Imam Malik ini, maka beliau itu mandi dahulu. Kalau ada orang tanya hadis, tunggu dulu. Dia mandi dulu. Mandi dulu pakai pakaian yang rapi. Dia bakar dupa. Baru dia itu menyampaikan hadis. Jadi sangat-sangat memuliakan. Menghormati. Dalam kesehariannya, dalam pikirannya selalu. Nabi, Nabi, Nabi, Nabi. Sehingga pantas jika seumpama dia itu setiap malam itu belum mungkin Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang kayak gini loh. Yang dikatakan kebahagiaan dunia itu seperti ini. Nah, kalau orang urusan dunia punya harta banyak, pusing itu. Kesian dia. Makanya harus ada satpamnya, harus ada apa asistennya dan sebagainya, karena pusing dia. Nah, tapi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Nabi Muhammad, nyaman. Dunia yang ikut, mau butuh apa mereka menyiapkan, jadi raja beneran gitu. Sementara dia dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itulah, banyak orang sekarang ini yang tertipu. Disangkanya kehidupan ini adalah kehidupan yang berkaitan dengan dohir. Padahal tidak sama sekali. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kalau berkaitan dengan rohaniyah atau berkaitan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu batin, bukan sifatnya zahir itu. Oleh karenanya Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi mereka yang mereka pandang saja itu adalah yang zahir saja, yang nyata-nyata, yang tampak oleh mata. Bahkan sekarang ini dibedakan antara orang alim yang kaya sama orang alim yang enggak kaya, itu lebih dihormati orang alim yang kaya gitu. Yang enggak kaya kurang dihormati gitu. Nah, saya pengalaman itu kalau dakwah itu. Kalau saya datang itu pakai serena gitu, itu dihormati. Tapi yang datang satunya itu pakai hijab, pakai keri, kurang dihormati gitu. Kasihan kan ya, itu subhanallah ya. Jadi alhamdulillah juga kita punya, jadi biar lebih dihormati, tambah masuk apa yang kita sampaikan gitu. Nah itulah, jadi orang-orang sekarang seperti itu. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW di antara hadisnya yang disebutkan, kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman tidak pantas untuk para ulama kecuali kekayaan. Kenapa? Karena pada saat itu zaman itu menuntut mereka seperti itu. Jadi kalau semua kiri atau miskin, dia aja miskin, dia itu ngajak-ngajak karena miskin dia gitu. Dia menyerukan kebaikan karena dia nggak punya, gitu. Nah orang sekarang itu sampai seperti itu, gitu. Di akhir zaman ini, alhamdulillah, jadi semoga kita bukan termasuk orang yang semacam itu, tapi justru termasuk orang yang merasa tidak butuh kepada sesuatu apapun. Oleh karenanya, sebelum menjadi seorang alim, sebelum menjadi seorang dai, dia itu harus benar-benar mempunyai keimanan bahwasanya namanya rezeki nggak bakal kemana-mana, nggak bakal luput. Allah Ta'ala itu sudah tentukan. Jadi sebelum kita keluar sudah tentukan. Jadi jangan khawatir. Alladzi li ghairik lam yatil ilaik wa alladzi ghasim lak hasim. Jadi enggak usah kita repot-repot mau ngerebut sana atau enggak usah, biasa aja, jalan aja. Nanti pada waktunya Allah Ta'ala menyediakan. Jadi itu sudah hampir semua di antara kita yang mendengar ini pasti mempunyai pengalaman sendiri yang berkaitan dengan rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat-sangat menggelikan tatkala ada satu orang datang kepada saya. Bib, saya ini mau tanya sesuatu. Di mana pertanyaan saya ini saya sudah tanyakan kepada banyak orang, tapi saya enggak puas, Bib. Di mana pertanyaannya? Bagaimana saya bisa yakin bahwasanya sebenarnya Allah yang memberikan rezeki itu? Nah, akhirnya ente umurnya berapa? Saya katakan kepada dia, 35 tahun. Loh, terus selama ini siapa yang ngasih rezeki? Selama ini siapa yang ngasih rezeki gitu? Akhirnya dia, iya ya gitu. Baru dia paham loh. Jadi selama ini anak kadang-kadang nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, Bib. Nah, terus siapa yang kasih makan sebentar selama ini? Ini nggak ada kerjaan tapi bisa makan, ada kerjaan bisa makan. Siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih kerjaan semuanya itu? Nah, jadi ternyata itu semuanya kembali pada Allah SWT. Nah, seperti kita mengajar sekarang ini, alhamdulillah yang mengajar yang juga yang belajar dapat pahala sama-sama. Itulah keadilan Allah SWT. Jadi as-sami wal mutakallim fil ajri sawa, kata Nabi Muhammad SAW. Yang berbicara, yang mendengarkan sama saja pahalanya. Nah, jadi yang enak justru pendengar, karena dia nggak ngeluarkan energi. Makanya kita supaya seimbang, nah, kita ada minumannya gitu. Jadi seimbang gitu. Nah, jadi kan capek kalau kita nggak ada minumannya begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ternyata Allah Ta'ala itu adil, sangat adil. Kalau kita melihat segala apapun. Jadi kenapa saya bisa berada di sini? Karena saya belajar. Saya banyak belajar pada orang-orang besar, guru-guru saya, Habib Zain, Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafiz dan sebagainya. Daripada ulama-ulama besar, alhamdulillah saya dapat ilmu. Nah, siapa yang memberikan kesempatan saya belajar pada mereka? Siapa yang menyediakan uang sehingga saya bisa mempunyai sarana pergi ke tempat mereka? Siapa yang memberikan kecerdasan sehingga saya bisa menghafal? Nah, jadi semuanya itu kembali pada Allah Ta'ala. Jadi kita gak punya apa-apa. Oleh karenanya, camkan baik-baik apa yang selalu diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW melalui Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada upaya, enggak ada kekuatan, hanya milik Allah. Walaupun kamu usaha, walaupun kamu berupaya, tapi kalau Allah tidak berkehendak enggak terlaksana. Nah, jadi kalau kita bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan kita, tenang, enggak ada kesusahan. Nah, cuma ya begitulah. Mengucapkannya itu gampang, prakteknya susah. Jadi kadang kita tahu ini ada Allah, tapi susah betul, ini cobaan luar biasa gitu. Nah, ini kadang-kadang susah untuk kita menghindarinya. Ya sudah, pokoknya kapan kita ingat kita sudah salah, ya kita kembali kepada Allah lagi. Karena Allah Ta'ala Maha Ghafur, Maha Rahim. Salah satu contohnya, saya punya ayah ini pernah. Saya punya abah ini kan dari sabarnya luar biasa. Nah, kebetulan ini bulan Safar, bulan haulnya beliau ini. Beliau ini gak pernah menceritakan kejelekan orang, gak pernah. Jadi selalu kebagusan orang diceritakan. Walaupun beliau diapakan sama orang, itu gak pernah diceritakan. Sampai pernah Abu Habib Hasan ini mengabdi di salah satu pesantren di Jawa Timur ini. Sampai pesantren itu maju. Maju pesat. Dan dia, beliau ini jadikan tangkanannya orang alim ini. Ternyata setelah pesat maju pondok ini, Abuya difitnah. Saya punya abah ini, Abu Hasan itu difitnah, katanya mencuri, mengkorupsi uang koperasi. Dia ada-ada, saya punya abah nggak di koperasi gitu. Jadi sangat jauh kaitannya gitu. Akhirnya difitnah karena ini adalah keluarga sama kiainya. Akhirnya sudah, Abuya. Saya punya abah ini datang kepada kiainya dengan baik-baik, dia mengundurkan diri saja. Sampai pergi ke Bangil sini gitu. Sehingga pada waktu itu katanya Walidi ketika bercerita tentang segala sesuatu yang ditentukan Allah itu pasti baik. Sehingga apa? Kalau seumpama pada waktu itu ingat bagaimana kejadiannya, fitnahnya dan sebagainya, sakit betul, luar biasa. Sakit gitu. Kita sudah berusaha membesarkan pondok ini, tapi setelah besar pondoknya ternyata kita digituskan gitu. Tapi setelah kita rasakan akibatnya, maka kita bersyukur, ya Allah, coba kita di sana terus. Maka yang namanya saya ini berada di Malang kali gitu. Nah, sekarang alhamdulillah ada di Bangil, bisa ada pesantren sendiri gitu. Nah, itu yang selalu dikatakan oleh Abu Habib Hasan Baharu. Jadi semua yang ditentukan Allah itu terbaik. Tunggu aja waktunya. Ternyata ada kebaikan di. Yang penting kita itu harus berusaha menapaki jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita katakan, oh ini sudah takdir, ini sudah ditentukan. Jangan. Kalau itu sesuatu kebaikan, enggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu kejelekan, jangan. Karena itu adalah suatu kekurang ajaran kita kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau memang kita itu mau berargumen dengan ini adalah sesuatu yang ditakdirkan, kapan kita tahu jika ini takdir? Tahunya kan setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Kalau setelah kejadian kita tahunya, berarti kita yang bodoh. Bagaimana kita akan menyalahkan takdir? Orang kita tahunya setelah kejadian. Sebelum terjadi, harusnya kamu itu milih ini yang baik, ini yang gak baik. Kamu pilih yang baik. Tapi kenapa kamu pilih yang ini? Setelah terjadi baru kamu katakan ini takdir. Ini kan suatu kesalahan dan kebodohan orang itu gitu. Nah, jadi kalau untuk kebaikan kita katakan itu dari Allah, tapi kalau seumpama suatu kejelekan kita katakan ini dari kita. Itu karena kesalahan kita. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita di dalam firman-Nya, "Wa idza maritu fa huwa yashfin." Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kenapa kok tidak dikatakan, dan kalau aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sakit, atau akan memberikan aku penyakit, maka Allah pula yang menyembuhkan. Kenapa tidak katakan seperti itu? Nah, itu termasuk adab. Jadi yang tidak baik, jangan dinasbahkan kepada Allah, tapi yang baik kita nasbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi termasuk haji ini. Semoga kita termasuk yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Karena yang namanya kekayaan itu tidak menjamin. Yang namanya haji itu adalah suatu panggilan. Jadi kalau sudah ada panggilannya pasti kita akan sampai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Dasar daripada agama Islam itu ada lima. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua adalah melaksanakan salat lima waktu. Wa itaiz zakat, dan melaksanakan kewajiban zakat. Wa hajjil bait, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Inilah rukun Islam. Jadi termasuk melaksanakan ibadah haji. Wa qala alaihi salatu wassalam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi ta'ala thumma lam yahud fala alaihi an yamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Kata Nabi, barang siapa yang punya bekal dan kendaraan yang bisa menyampaikannya ke rumah Allah, kemudian dia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya. Kalau mau dia meninggal dalam keadaan Yahudi, kalau mau dia meninggal dalam keadaan Nasrani waliyullah. Ini adalah sebuah ancaman ya, bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak melaksanakannya juga. Nah, jadi kata Nabi SAW di sini, malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu. Jadi barang siapa yang punya biaya untuk menyampaikannya ke melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya sudah wajib. Jadi sekarang ongkos haji reguler itu berapa? 35 ya? 35 juta. Jadi kalau sekarang sudah ada uang 35 juta, mulai saat ini sudah wajib. Kalau dia itu enggak niat, maka hukumnya setiap harinya dia berdosa. Kalau dia mati, mati dalam keadaan fasik. Dan enggak boleh diakhirkan ke tahun berikutnya. Harus tahun itu juga. Kecuali kalau seumpama ada kendala yang diakui oleh syari seperti sekarang. Jadi karena kuotanya itu enggak mungkin melebihi daripada yang sudah ditentukan. Nah, sehingga apa? Berarti itu adalah sebuah kendala yang diakui dalam agama. Maka tidak wajib dia itu memaksakan diri melalui negara lain dan sebagainya. Tidak. Nah, tapi dia sudah store dulu. Kalau sudah store berarti enggak wajib. Berarti enggak dosa. Gitu. Kalau dia mati, mati dalam keadaan tidak bermaksiat. Nah, kenapa? Ini masalahnya. Banyak orang enggak paham. Gitu. Kenapa dikatakan Nabi SAW, kalau dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, dari saking besarnya dosa mereka-mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak melaksanakan. Jadi begini, kalau dia meninggal dalam keadaan sudah berkewajiban haji tapi dia belum melaksanakan juga, berarti dia meninggal dalam keadaan bermaksiat dengan maksiat yang besar. Sehingga apa? Dia terhitung fasik. Jadi mulai dia itu berkewajiban melaksanakan ibadah haji, mulai tahun itu berarti dia itu terhitung fasik gitu. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak melaksanakan ibadah haji. Sehingga apa? Seluruh kesaksiannya yang berkaitan dengan wajibnya bersaksi dalam agama Islam itu tidak diterima dari dia. Kalau seumpama dia pernah bersaksi dan saksinya cuma dua untuk suatu pernikahan, pernikahan itu menjadi rusak dan harus diulangi lagi. Nah gitu. Jadi berkaitan dengan banyak hal. Nah oleh karenanya, jadi kalau sudah kita punya uang 35 juta aja sekarang ini, saya punya uang tapi rumah bentuknya investasi harus jual. Kalau bukan kita tempati harus jual. Tanah harus jual. Karena itu adalah sebuah harta yang bisa diuangkan. Nah, kalau seumpama belum laku juga, saya sudah niat mau jual tapi belum laku juga. Ya udah tunggu sampai dia laku, wajib dia melaksanakan ibadah haji itu. Jadi enggak boleh banyak kan orang-orang sekarang ini jadikan modal dulu, putar dulu, dikembangkan dulu. Nah, ini enggak boleh itu. Jadi mulai saat dia sudah ada uang lebih 35 juta, mulai saat itu juga, mulai tahun itu juga berarti dia berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Kalau sudah dia berkewajiban melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, nah berarti kalau dia tidak niat, tidak nyetor, berarti mulai tahun itu dia dosa, dosa terus. Berapa dia numpuk dosa itu? Nah, jadi na'udzubillah. Nah, jadi beruntung bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan berhati-hatilah bagi mereka yang belum melaksanakan ibadah haji. Dan berdoalah bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Karena Allah Ta'ala maha mulia. Jadi Allah Ta'ala itu maha adil. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat aja, itu adalah haji bagi para fakir miskin. Ini sudah cukup sama seperti haji. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah seperti yang diajarkan Nabi SAW. Misalnya kita sholat subuh jamaah. Asalkan sholat subuh jamaah. Sudah itu kita tidak meninggalkan tempat kita sholat. Kita berzikir kepada Allah. Itu syarat yang ketiga. Berzikir kepada Allah. Sampai waktu isyrok, kemudian kita sholat dua rakaat, apa kata Nabi SAW? Dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan mendapatkan predikat sebagai orang yang melaksanakan haji yang mabrur, yang mabrur, yang mabrur, dia kali. Kalau kita bisa melaksanakan itu setiap hari, berapa kita haji? Berapa kali kita haji? Lalu kata Nabi SAW, kalau seumpama kita meluaskan kesusahan seseorang, itu lebih baik daripada haji yang diterima. Nah, coba. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu terobsesi dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Yang namanya haji kan beda, ada namanya juga diganti kadang-kadang kan. Nama saya misalnya Darwis, sekarang sudah jadi Abdurrahman atau Ismail. Kenapa? Ini nama haji saat namain dulu Darwis. Nah, ini jadi untuk cari semacam itu. Bahkan ada kadang-kadang orang Madura dan yang lainnya juga. Itu katanya kalau haji sudah pakai songkok putih kemudian nggak dipanggil haji, marah dia. Terus saya ini sudah haji, mahal haji ini. Gitu. Jadi hajinya karena itu akhirnya. Gitu. Nah, jadi berkaitan dengan dohir saja. Gitu. Nah, oleh karena itu kadang-kadang orang-orang yang di desa itu sampai jual lahan, sampai utang sana utang sini untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh karenanya itu tidak patut untuk dilaksanakan, dan juga tidak patut dilaksanakan seperti ini sekarang ini. Banyak sekarang ini mereka yang melaksanakan ibadah haji memaksakan diri dengan kita mengundang. Memang sudah kita mengundang selamatan sebelum melaksanakan ibadah haji, dan juga setelahnya tasyakuran itu namanya. Yang sebelumnya selamatan di dalam perjalanan, yang setelahnya tasyakuran. Nah, tapi yang menjadi masalah bukan yang ini. Yang jadi masalah hadiahnya ini loh. Oleh-olehnya ini loh. Itu kadang-kadang oleh-oleh itu untuk menyediakan oleh-oleh itu ambil utang ke sana sini. Nah, ini budaya yang semacam ini harus ditiadakan. Kalau dia orang mampu enggak apa-apa. Kalau orang enggak mampu, seperti tadi yang saya ceritakan itu, tetangga saya itu, dia berangkatnya saja diberangkatkan. Kalau harus dia menyediakan hadiah, berapa dia? Harus utang lagi nanti ke orang lain itu. Nah, jadi yang semacam ini, budaya yang semacam ini, kita harusnya tinggalkan. Artinya tidak usah malu-malu, enggak usah masakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan banyak, nanti kalau semua kita enggak ngasih oleh-oleh sama mereka, nanti enggak enak, enggak jadi kataan orang. Enggak usah didengarkan yang semacam itu. Al-Habib Abdullah Haddad, sahibul kitab ini, beliau mengatakan, man balan nas mata ghamman. Man balan nas mata ghamman. Kalau selalu dipikirkan orang terus, akhirnya matinya sumpek. Karena apa? Kita baik, kita enggak baik, tetap jadi omongan orang. Ya kan? Lihat bagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Di mana beliau mengatakan kamu itu baik atau tidak baik diomongkan orang. Ridhonya orang itu sesuatu keinginan yang tidak mungkin kita raih. Kita mau semua orang ridho kepada kita, enggak mungkin. Pasti ada yang enggak suka pada kita. Pasti ada yang bicarakan kita, pasti gitu kan. Nah, ambil satu contoh katanya Luqman kepada anaknya, "Ayo kita pakai kuda ini. Kamu naik kuda." Dia naik, ayahnya yang menuntun. Orang bicara, "Oh, kurang ajar itu. Masa anaknya di atas, ayahnya yang di bawah?" "Ya sudah, nak, kamu turun aja. Aku yang di atas." Ya di atas, anaknya nuntun. Ada lagi yang ngomong, katanya, "Oh, itu kurang ajar itu. Gimana sih orang tua? Kok gak sayang sama anaknya? Anaknya di bawah suruh nuntun." Akhirnya apa? "Ya sudah, kamu naik aja dua." Jadi berdua aja. Ada juga yang ngomong, "Oh, itu ya pasti orang itu gak tahu kasihan sama hewan. Masa hewan satu dinaik orang dua?" Jadi gak ada baiknya terus, jadi omongan terus. Nah, jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, selama itu tidak bertentangan dengan agama, biarkan saja mau orang mau bicara apa, terserah. Emang kita digaji sama mereka? Kita digaji mereka, buat apa kita malu sama mereka? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sebisanya kita, kalau kita mampu ya udah kita kasih hadiah. Nggak mampu ya sudah, maaf saya nggak bawa apa-apa. Ini air zam-zam. Air zam-zam itu paling afdolnya hadiah. Dan doanya orang yang haji itu harusnya bukan mereka yang memberikan hadiah, yang berhadiahkan hadiah, tapi mereka memberikan uang kepada mereka, kepada yang haji itu. Kenapa? Doanya itu loh. Doanya itu kalau dia minta itu dikabulkan. Nah, jadi kesempatan kalau kita datang, makanya kalau kita datang supaya enggak malu, orang yang haji itu bilang, "Saya datang mau minta doa, enggak minta hadiah," gitu. Nah, jadi biar enak sama orangnya itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu untuk oleh-olehnya saja, untuk bikin apa? Bikin pestanya sama oleh-olehnya. Itu lebih besar daripada ongkos hajinya. Kalau orang desa itu gitu. Jadi lain yang nyambut, itu yang nyambut yang pakai motor itu bensinnya itu per motor 20.000. Nah, itu di Madura seperti itu. Enggak tahu Madura sini enggak tahu itu. Nah, kita Madura sini termasuk. Nah, jadi akhirnya kalau yang semacam itu dilaksanakan menjadi budaya, maka akan banyak terjadi keterpaksaan di antara masyarakat. Jadi dalam hal ini lebih baik kita tidak usah memaksakan diri. Jadi jadilah kita sendiri. Enggak usah kita jadi orang lain. Inilah kita. Biasanya kita semacam ini. Inilah kita. Inilah kemampuan kita. Oleh karenanya yang namanya memaksakan diri dalam kebaikan itu hukumnya makruh. Dalam kebaikan makruh, apalagi dalam bukan kebaikan. Gitu. Jadi dalam kebaikan pun itu makruh. Jadi enggak usah memaksakan diri sebisanya, sehingga kalaupun kedatangan lagi atau ke berikutnya dia itu gampang untuk melaksanakannya. Tapi kalau sudah memaksakan diri dari pertama, yang kedua pasti akan terpaksa. Gitu. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita yang ada di sini ditakdirkan Allah Ta'ala sebelum meninggalnya untuk melaksanakan ibadah haji, yang sudah melaksanakan ibadah haji ditakdirkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang sudah melaksanakan ibadah haji semoga pengaruh daripada haji yang sudah mabrur itu tertanam dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah SWT, lebih takut kepada Allah Ta'ala, lebih bermoral dengan moral yang baik, dan menjadi orang-orang yang lebih yakin dan beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar diteladani oleh masyarakat, sehingga kita termasuk yang berpredikat sebagai haji dan juga orang yang melaksanakan ibadah haji itu dalam kesehariannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Dan semoga kita semua termasuk yang ditetapkan Allah Ta'ala. Kita tidak keluar dari tempat ini kecuali ditetapkan sebagai hamba-hambanya. Yang ditetapkan akhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula anak keturunan kita, tetangga kita, semua kaum muslimin. Dan semoga kita semuanya berkat niat kita yang baik. Hadir di majlis taklim ini, majlis Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat diturunkan kepada kita, keberkahan diturunkan kepada kita, berada dalam rumah kita, berada dalam tempat usaha kita, sehingga kita menjadi tenang menjalani kehidupan ini, jauh dari segala macam fitnah, jauh dari segala macam apa yang kita tahukan di dunia ini. Dan alhamdulillah, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam,